Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tema kajian kita dalam kesempatan malam hari ini, ya, tema khusus seputar meminta cerai. Satu hal yang semestinya dihindari oleh seorang muslimah adalah sikap bermudah-mudah minta cerai kepada suaminya. Karena minta cerai bukanlah satu perkara yang remeh. Karena minta cerai itu memiliki konsekuensi yang berat, manakala tanpa didasari alasan yang kuat. Minimal kita jumpai dua hadis yang berisi celaan keras kepada seorang wanita, seorang istri yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang kuat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannati. Setiap perempuan, setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan, maka haram atas perempuan tersebut untuk mendapatkan baunya surga. Demikian dalam dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan bahayanya perbuatan meminta cerai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam wanita yang minta cerai tanpa alasan yang kuat, dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal kata Nabi, seandainya pintu surga terbuka, maka bau surga itu akan tercium sejauh 40 tahun perjalanan naik unta. Maka seandainya seorang itu dalam posisi jarak antara dia dengan pintu surga 40 tahun perjalanan naik unta, maka dia masih bisa mencium bau surga. Maka orang yang tidak mendapatkan bau surga, artinya posisi dia dari surga lebih dari jarak 40 tahun perjalanan naik unta. Artinya dia adalah seorang yang sangat-sangat jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu seorang wanita muslimah yang sayang dengan dirinya dan sayang dengan akhiratnya, maka dia tidak akan bermudah-mudah meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat, tanpa pertimbangan yang matang. Maka keadaan-keadaan yang kurang nyaman di dunia, hendaklah seorang wanita bersabar, karena dia hidup bersama seorang laki-laki yang dia manusia, dan yang namanya manusia pasti mengecewakan. Tidak ada manusia yang sempurna bisa memuaskan semua harapan-harapan kita. Oleh karena itu, harapan-harapan yang tidak terwujud berkenaan dengan hal-hal duniawi, maka hendaklah disikapi dengan penuh kesabaran. Ingat akhirat, utamakan akhirat, dan demikianlah cara pandang seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian hadis yang kedua dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mukhtali'ati hunnal munafiqatu. Wanita-wanita yang meminta, yang mengajukan khulu, wanita-wanita yang mengajukan khulu, gugat cerai, hunnal munafiqat, adalah wanita yang ada pada dirinya kemunafikan. Rawahu Tabarani fil Kabir, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka hadis ini mengandung ancaman wanita yang melakukan gugat cerai atau khulu, yaitu meminta cerai dengan mengembalikan pemberian suami. Maka Nabi sampaikan, wanita yang mengajukan khulu, gugat cerai tanpa alasan yang kuat, adalah wanita yang ada pada dirinya kemunafikan. Dan tentu kemunafikan itu ada dua macam, kemunafikan i'tiqadi dan kemunafikan amali. Dan yang dimaksud dengan kemunafikan dalam hadis ini adalah kemunafikan amali. Maka Nabi sampaikan bahasanya, wanita-wanita munafiklah yang punya perbuatan khas, gampang bermudah-mudah mengajukan khulu, minta cerai dan siap mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suami. Ya, maka label ada pada dirinya kemunafikan bukanlah label terpuji, namun label tercela. Selayaknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk membersihkan dirinya dari label-label yang buruk, di antaranya adalah label memiliki perbuatan khas orang-orang munafik. Maka hendaknya wanita-wanita yang beriman berupaya untuk menyelamatkan dirinya, jangan sampai terjangkiti penyakit wanita-wanita munafik, yaitu gara-gara tersinggung sedikit, gara-gara kecewa sedikit dengan suaminya, langsung mengatakan, "Ceraikan aku, kembalikan aku ke rumah orang tuaku," dan kalimat-kalimat sejenis yang intinya adalah meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang kuat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang tercela itu manakala meminta cerai tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu dibenarkan seorang wanita yang minta cerai manakala dia punya alasan yang kuat mendasari permintaan cerainya. Dan di antara alasan yang dibenarkan untuk dibenarkan bagi seorang wanita muslimah meminta cerai adalah alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, seorang wanita boleh minta cerai, boleh mengajukan gugat cerai manakala dia tidak suka, dia benci dengan perilaku suaminya yang buruk. Semacam suaminya adalah suami yang keras, suaminya adalah seorang yang terlalu sensitif, dan ketika sensitifnya ini tersentuh maka dia marah meledak-ledak. Oleh karena itu suaminya adalah suami yang hobi marah, dikit-dikit marah. Maka ketika seorang perempuan ternyata menjumpai suaminya adalah orang yang demikian keras, kasar, kalau marah tidak bisa mengendalikan diri, temperamennya tinggi, kemudian ditegur sedikit kemudian marahnya luar biasa, demikianlah keadaan suaminya, dan itu telah melekat pada diri suaminya. Diajak untuk berubah, memperbaiki diri, suaminya tidak mau berubah dan tidak kunjung berubah. Maka dalam kondisi ini boleh seorang istri meminta meminta cerai pada suaminya, karena boleh jadi dia telah menjadi sasaran amarah suaminya puluhan kali, bahkan boleh jadi ratusan kali. Kemudian yang kedua, manakala seorang istri tidak menyukai, betul-betul tidak bisa adaptasi untuk menyukai kekurangan fisik suami, karena dia punya cacat fisik, atau dia ternyata terlalu jelek sekali, atau kemudian tidak punya kekurangan dalam masalah panca inderanya, maka boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan gugat cerai sebagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan rumah tangga sahabat Nabi Thabit bin Qais ibn Syammas yang dia digugat cerai oleh istrinya karena istrinya ini sudah berupaya untuk mencintai suaminya namun tidak bisa. Ya, kata orang cinta bisa direkayasa, namun ternyata teori ini tidak berlaku untuk kasus istri Thabit bin Qais. Ya, dia demikian tidak suka dengan fisik suaminya karena ternyata suaminya menurut penilaiannya adalah lelaki yang paling jelek yang pernah dia lihat dan dia ketahui. Oleh karena itu maka dia pun mengajukan khulu. Dan inilah khulu pertama dalam Islam. Sebabnya adalah karena usaha untuk mencintai suami namun gagal dikarenakan kekurangan fisik suami. Kemudian yang ketiga, di antara alasan yang dibenarkan bagi seorang perempuan, seorang istri untuk meminta cerai adalah manakala suaminya itu jelek kualitas agamanya. Karena suaminya itu bolong-bolong sholatnya atau tidak sholat. Atau kemudian meremehkan jamaah di masjid. Atau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Atau suaminya melakukan hal-hal yang haram. Berzina misalnya. Mabuk-mabuan. Demikian juga ketika suaminya ternyata hobi dugem. Hobi ke kafe-kafe, klub-klub malam dan semacam itu, maka keadaan suami yang jelek agama karena melakukan hal-hal semisal di atas menjadi alasan kuat bagi seorang istri untuk meminta berpisah dan mengakhiri rumah tangga sampai di sini saja. Kemudian ya, yang keempat di antara alasan yang bisa dibenarkan bagi seorang istri untuk minta cerai kepada suaminya manakala suami tidak menunaikan hak-hak istri, dia tidak pernah menafkahi istri, tidak pernah ngasih uang belanja, tidak pernah ngurusi dan memperhatikan kebutuhan makan istri dan anak-anaknya, demikian juga tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pakaian istri dan kebutuhan-kebutuhan vital yang lainnya dalam keadaan suami mampu. Suaminya duitnya banyak dan ternyata duitnya banyak itu habis untuk senang-senang sama temannya, naik gunung, traveling, kemudian pergi mancing ke sini dan ke sana. Istrinya dilupakan. Tidak pernah dikasih nafkah. Nafkah berkaitan dengan makan, berkenaan dengan pakaian dan kebutuhan-kebutuhan ya vital lainnya. Maka sudah ada upaya untuk ngasih nasihat, ngasih kemudian masukan, minta agar suami berbenah diri, namun tidak kunjung ada perubahan. Sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, maka rasanya sudah mentok untuk mengharap perubahan pada diri suami. Maka ini alasan yang kuat bagi seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya. Ya, kemudian alasan yang kelima, poin yang kelima yang bisa jadi alasan seorang wanita minta cerai adalah manakala suami tidak memberikan kepada istrinya hak pergaulan yang baik, yang wajar. Di antaranya adalah suami tidak bisa memuaskan kebutuhan biologis istri dikarenakan dia punya problem sakit gula misalnya sehingga akhirnya tidak bisa ngumpuli istri padahal istri masih punya kebutuhan biologis. Maka kondisi semacam ini boleh menjadi alasan bagi istri untuk meminta cerai. Atau kemudian dia jumpai bahasanya suaminya sudah tidak lagi cinta pada dirinya. Atau kemudian demikian juga misalnya dia tidak menunaikan pergaulan yang baik dengan istrinya. Semisal dia tidak adil. di antara istri ketika dia berpoligami, maka dia berat sebelah. Maka ini pergaulan yang tidak baik yang dilakukan oleh suami di antara istri-istrinya, maka ini bisa jadi alasan kuat bagi seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Ini lima alasan kuat yang menyebabkan seorang istri boleh meminta cerai dari suaminya dan mengajukan khulu atau gugat cerai. Namun jika kondisinya tidak termasuk dari lima poin di atas, maka kita nasihatkan pada para istri untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan ingatlah masa-masa indah di awal pernikahan. Maka cekcok sedikit yang terjadi itu janganlah menyebabkan lupa dengan masa-masa indah di awal pernikahan. Maka di antara kiat penting untuk meredam keinginan minta cerai adalah mengingat masa-masa indah, masa-masa indah ketika cinta itu baru bersemi-seminya di awal-awal pernikahan. Maka mengingat ini semua satu hal yang bermanfaat untuk mengendalikan diri agar tidak larut dalam godaan setan, yaitu yang membisik-bisiki untuk minta cerai tanpa alasan yang kuat. Demikian ya materi pengantar yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Aris Munandar yang telah memberikan ilmu kepada kita semua melalui materi pengantar tadi. Sobat muslim dan pendengar, baru saja kita simak dan dengarkan bersama kajian, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan tanya jawab seputar pernikahan dan hukum seputar keluarga. Tadi dibersamai oleh Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala, dan insya Allah sesaat lagi akan kita masuki sesi tanya jawab atau interaktif. Mengingatkan bagi sobat muslim dan pendengar, silakan bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Dan tadi materi pengantar berjudul ketika istri meminta cerai, sobat muslim ya. Ada beberapa alasan atau 5 alasan tadi yang beliau Ustaz Aris Munandar sampaikan yang membolehkan wanita minta untuk digugat cerai. Dan Ustaz, alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk ke WhatsApp ya, melalui WhatsApp, dan sobat muslim dan pendengar bisa sampaikan juga ya ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Iya, monggo. Pertanyaan pertama, Ustadz izin bertanya, semisal saya mengadopsi seorang anak perempuan dari saudara saya, apakah nanti kalau suami saya menggendong anak atau menyentuh anak perempuan tersebut batal, itu termasuk mahram atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, ada pertanyaan, satu keluarga di mana istri merawat anak yang merupakan keponakannya, anak saudaranya, dan anak ini adalah anak perempuan. Ya, karena maka ini statusnya adalah keponakan istri. Maka apakah ini nanti akan menjadi akan kemudian jadi mahram bagi pihak suami? Maka dalam kondisi ini, maka kita lihat hubungan antara suami dengan anak asuh ini, hubungannya adalah jalur perkawinan, bukan jalur keturunan, bukan jalur darah, namun jalur perkawinan. Dan kaidah mahram, semua perempuan yang hubungan antara kita, hubungan antara dia dengan kita adalah jalurnya jalur perkawinan, itu bukan mahram kecuali empat, yaitu ibu mertua, kemudian anak, anak tiri, istri, anak-anaknya istri, Ya, manakala seorang itu menikah dengan janda, punya anak, dan dia telah kumpul secara biologis dengan ibunya. Kemudian menantu, kemudian istrinya bapak atau ibu tiri. Selain itu bukan mahram. Ya, maka hubungan antara sang suami dengan keponakan istri itu bukanlah mahram. Maka kalau pakai sudut pandang mazhab Syafi'i, maka ketika anak ini sudah cukup gede, maka dan suami sentuhan dengan dia, maka batal wudunya. Dan nanti kalau sudah baligh, maka berlaku ketentuan-ketentuan orang lain. Tidak bisa diperlakukan sebagaimana mahram. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya Ustaz ya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, ini di luar tema, apakah seorang anak mendapatkan dosa apabila kedua orang tua mengikuti hutang piutang yang di dalamnya ada unsur riba dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika anak sudah menasihati orang tuanya untuk tidak pinjam uang secara ribawi, maka telah gugur kewajibannya dan anak tidak berdosa karena tindakan orang tuanya. Nah, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau istrinya ditalak oleh suaminya dan suaminya tidak memberi nafkah untuk anaknya? Sekarang istrinya mencari nafkah sendiri, tapi kerjanya di dealer mobil. Apakah berdosa? Karena itu tempat yang ada ribanya. Mohon penjelasannya atau jawabannya, Ustaz. Yang jelas, mantan suami ini berdosa ketika dia tidak memberi nafkah kepada anaknya. Maka anak itu jika telah berumur, ketika orang tuanya bercerai, dan anak ini telah berumur 7 tahun ataukah lebih, dia dipersilakan untuk milih ikut bapaknya ataukah ikut ibunya. Dan jika dia memilih untuk ikut ibunya, maka nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya. Jika bapak ini adalah bapak yang zalim, dengan tidak, dalam bentuk tidak mau menafkahi, menafkahi anaknya, maka satu hal yang wajar dan bisa dimaklumi ketika sang ibu kemudian berupaya kerja untuk bisa menafkahi anaknya, dan kewajiban sang ibu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan menafkahi anak dengan jalur-jalur, dengan cara-cara yang halal, dengan memilih pekerjaan-pekerjaan yang halal dan bukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menasihati suami yang suka berbicara dengan nada tinggi bila ada hal-hal sepele yang saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, nasihat kepada suami yang suka menggunakan nada tinggi karena masalah-masalah yang sepele, maka ini kembali kepada adab berbicara dalam ajaran Islam. Maka satu hal yang wajib maka semestinya kita ingat dan kita sadari, bahasanya di antara adab Islam dalam masalah bertutur kata adalah waqfit min sautik. Ya, rendahkanlah suaramu. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya, mengajar dia adab yang Allah kutip, Allah ceritakan, menunjukkan benarnya apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Maka Luqman mengajar anaknya untuk bersuara yang lirih, jangan keras-keras ketika berbicara. Kemudian kata Luqman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ya, semua hewan itu baru berteriak ketika disakiti, kecuali keledai. Keledai ini disakiti atau tidak disakiti, dia teriak-teriak. Maka seorang muslim, laki-laki ataukah perempuan yang ya, suka kemudian teriak-teriak tanpa ada alasan kuat yang mengharuskan untuk itu, bukan karena manggil orang dari posisi yang jauh atau yang lain, maka dia tidaklah kemudian beradab dengan adab Islam, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz jika istri meminta cerai karena suami selingkuh dan tidak menafkahi anak dan istri? Namun suami tidak mau menceraikan dan sekarang tetap serumah. Dan ini ada keterangan ada dua bangunan rumah tapi tidurnya sendiri-sendiri karena istri benar-benar tidak mau lagi dengan suami. Dan makan dan minumnya tetap dilayani anak. Bagaimana ini Ustaz? Dosakah istri jika tidak mau berbaikan lagi dengan suami dan tidak mau melayani kebutuhan biologi suami? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Ya, ketika suami itu tidak mau menafkahi, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ya, maka boleh bagi istri untuk menolak dikumpuli oleh suaminya. Dan ketika suaminya itu terbukti berzina, maka sangat boleh bagi istri untuk meminta cerai. Ketika suaminya tidak mau menceraikan, maka silakan ajukan gugatan ke pengadilan agama. Tadi telah kita sampaikan di materi pengantar, bahasanya di antara alasan kuat minta cerai adalah rusaknya kualitas agama suami, di antara bentuknya adalah dengan suami berzina. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita bacakan lagi pertanyaan Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari komentar di Facebook tentang poligami Ustaz. Bagaimana syarat-syarat poligami yang syar'i Ustaz? Dan sementara suami atau yang berencana untuk poligami ini belum cukup ilmu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, syarat bolehnya atau dianjurkannya poligami ada 4. Yang pertama adalah kemampuan untuk bersikap adil terhadap para istri. Dan seorang suami itu tidak akan bisa bersikap adil secara sempurna di antara istri-istrinya kecuali dia punya sedikit tega. Kalau dia laki yang kurang bisa tegaan, ya maka nanti yang terjadi dia tidak akan bisa adil terhadap istrinya. Ini istri merajut sedikit, minta supaya jangan pindah ke sana, akhirnya dituruti. Karena tidak tega ninggalkan istri, misalnya dia sampai nangis-nangis. Padahal itu sudah jatah giliran malam yang lain. Ya, maka kurang dalam tanda kutip tega, ini bisa menjadi sebab tidak bisa bersikap adil. Kemudian yang kedua, punya kemampuan ekonomi yang cukup, ya, tidak harus kaya raya. Namun ya, ekonomi yang cukup bisa dibagi untuk dua keluarga. Ya, jangan sampai menafkahi istri yang kedua dengan melantarkan kebutuhan istri yang pertama. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah punya kemampuan biologis yang cukup. Jangan sampai kemampuan biologisnya habis untuk istri yang kedua, akhirnya istri pertama terlantar. Atau ketika kemudian kumpul dengan istri yang pertama, kemudian istri yang kedua punya tuntutan biologis, ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istri keduanya. Maka ini satu hal yang tidak, sikap yang tidak benar. Maka orang ya lelaki yang mau poligami dia harus punya kemampuan biologis yang cukup untuk istri-istrinya. Kemudian syarat yang keempat, poligami tersebut tidak menyebabkan jauhnya si laki-laki dari agama karena sibuk dengan problematika dua istri, sibuk untuk cari nafkah untuk dua istrinya, akhirnya rusak agamanya, kedodoran sholat jamaahnya, kemudian tidak lagi punya waktu untuk duduk di majelis ilmu dan sebagainya karena kesibukannya dengan dua istrinya. Maka jika poligami itu menyebabkan keadaan demikian, maka lelaki ini tidak boleh poligami. Namun jika empat hal di atas terpenuhi, maka seorang laki-laki boleh atau dianjurkan berpoligami. Nah, kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, ya. Nah, bismillah, Ustaz. Apakah kita harus menikah dengan seseorang yang semanhaj dengan kita, Ustaz? Bagaimana jika calon suami kita itu belum begitu mengenal manhaj salaf, namun dia bukan pelaku bid'ah dan sudah belajar tentang tauhid? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tentang kriteria calon, maka satu hal yang patut kita ingat, bahwasanya tujuan kita menikah adalah terwujudnya sakinah, ya, ketenangan. Dan di antara faktor penting untuk terwujudnya ketenangan dalam rumah tangga adalah suami dan istri ini sudah satu frekuensi. Kalau lain frekuensi, ya, tentu sulit untuk terwujudnya ketenangan. Ketika misalnya suaminya orientasi hidupnya orientasi dunia, istrinya orientasinya sudah orientasi agama, yang dipikirkan kapan bisa pengajian, yang dipikirkan nanti anak-anaknya gimana pinter ngajinya, suaminya gimana pikirannya gimana anak-anaknya pinter piano, pinter nyanyi, pinter nari. Ibunya gimana anaknya pintar ngaji, hafal Quran, dan sebagainya. Maka frekuensinya beda. Ketika terjadi frekuensi yang berbeda antara suami dan istri, maka pasti nanti akan terjadi gesekan-gesekan. Dan dari gesekan-gesekan tersebut, maka tujuan pernikahan mewujudkan sakinah tidak terwujud. Maka itu satu hal yang patut dipertimbangkan. Meskipun ketika seorang perempuan itu setuju untuk dan mau menikah dengan seorang laki-laki dan dia seorang muslim, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun tujuan di antara tujuan utama pernikahan yaitu terwujudnya sakinah, hendaknya itu dipertimbangkan. Dan untuk itu maka jatuhkan pilihan kepada orang yang bisa satu frekuensi. Dan karena lelaki itu pimpinan, lelaki itu bahasa kerennya sekarang jadi imam dalam rumah tangga, maka hendaknya dialah yang mendidik dan mengarahkan, bukan dididik dan diarahkan oleh istrinya. Maka kalau istrinya pengin pernikahan itu sebagai punya unsur dakwah kepada calon laki-lakinya, maka tuntutlah hal itu terjadi sebelum akad nikah. Dia telah berubah orientasi. Si calon ini telah menunjukkan kalau telah terjadi perubahan orientasi sejak sebelum nikah. Dan jika saat calon mengatakan saya nanti akan berubah setelah menikah, maka kami sarankan untuk waspada dengan kalimat ini, karena kemungkinan besar setelah menikah dia tidak akan berubah. Banyak realita yang menunjukkan demikian. Nah, baik, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Dan bagi sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com, sobat muslim saat ini sedang menyimak sesi tanya-jawab setelah sebelumnya kita simak dan dengarkan materi pengantar di acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Di acara rutin konsultasi hukum seputar keluarga ini adalah acara rutin setiap hari Sabtu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, beserta sesi tanya-jawab. Dan sobat muslim saat ini bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333, ya. Dan kita lanjutkan lagi membacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz kalau ada pemuda yang masih suka main game online atau game Ustaz? Apakah dia bisa atau pantas mendapatkan istri yang solehah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, seorang yang hobi ngegame, maka kita khawatirkan hobi ngegame ini satu hal, satu kebiasaan yang buruk. Sebagiannya adalah kecanduan yang sulit untuk diobati. Dan sifat orang yang beriman adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ciri orang-orang yang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang anil larwi mu'ridun, adalah orang-orang yang cuek dari hal-hal yang sia-sia. Maka seorang muslim yang baik itu adalah orang yang tidak larut apalagi kecanduan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya meskipun tidak ada dosanya. Dan boleh jadi sebagian game itu tidak hanya larwu, hal yang sia-sia, sebagiannya adalah hal yang bernilai dosa. Manakala di sana ada musiknya, manakala dia ada gambar perempuannya dan sebagainya. Maka ketika kemudian seorang laki-laki, seorang pemuda ini ingin mendapatkan istri yang betul-betul perempuan yang baik-baik, maka itu dimulai dari bagaimanakah usaha dia untuk memperbaiki dirinya. Dan perbaikan diri ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perempuan, bukan karena perempuan yang ingin dinikahi, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya Ustaz ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika ada suami yang sudah mentalak satu tapi masih tinggal serumah bersama istrinya, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, talak satu wajib satu rumah. Dan wajib satu rumah, tidak boleh istri pulang atau pergi dan tidak mau satu rumah dengan suami, dengan harapan suami kemudian merujuk istrinya. Dan selama dan ditalak satu, suami wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi istri dan wajib satu rumah. Maka itu sudah sikap yang betul. Baru talak satu maka masih tetap satu rumah. Lain hanya kalau sudah talak tiga maka tidak boleh satu rumah, karena sudah telah menjadi resmi jadi orang lain dengan jatuhnya talak yang ketiga. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kita masih menunggu pertanyaan lainnya, mungkin jika ada. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana status kita dengan saudara tiri yang lain jenis Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa yang dimaksud dengan saudara tiri? Jika yang dimaksud dengan saudara tiri, ada duda nikah dengan janda, masing-masing punya anak. Anak dari si duda ada anak laki-laki, dari si janda ada anak perempuan, masing-masing bawa anak. Jika itu yang dimaksud dengan saudara tiri yang ditanyakan, maka ini adalah orang lain, orang asing dan bukan mahram. Maka berlaku ketentuan-ketentuan bukan mahram. Maka anak si janda yang perempuan tidak boleh buka kerudung di rumah ketika di situ ada anak laki-laki dari si duda, karena mereka berdua bukanlah mahram. Mereka berdua adalah ajnabi dan ajnabiyah. Maka perempuan tersebut adalah ajnabiyah untuk si laki-laki, dan laki-laki itu ajnabi, yaitu bukan mahram untuk perempuan. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Mungkin sebagai penutup, jika ada pembahasan kembali Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, kalimat penutup, maka kita ingatkan bahasanya